ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سهرمتي، kita lanjutkan kajian kitab Daruratul Ihtimam Bissunnah An-Nabawiyyah oleh Syekh Abdul Salam bin Burgess Ali Abdul Karim rahimahullah, sampai pada faslun fi qawa'id at-ta'amul ma'a sunnah, pasal tentang kaidah-kaidah bertamun dengan sunnah, kaidah-kaidah bagaimana menerapkan sunnah. Dan sudah kita bahas dua kaidah diantaranya. Yang pertama yaitu kaidah yu'mal bis sunnah walau hajarahan nas, diamalkan sunnah walaupun dijauhi manusia, tetap dikerjakan sunnah, tetap ditegakkan sunnah walaupun manusia sudah meninggalkannya. Bahkan disebutkan pahalanya lebih besar karena kita menghidupkan sesuatu yang hampir dimatikan oleh manusia. Kaidah kedua, kaidah yang kedua, tubayyinu sunnah wa la yukhasam 'alayha. Diterangkan sunnah, disampaikan sunnah dan tidak perlu diperdebatkan. Sampaikan sunnah. Fa in qabila minhu fadak. Kalau diterima maka dia kita harapkan. Wa illa fala alaik, kalau ternyata tidak mau menerima, tidak dosa atasmu, engkau sudah menyampaikan. Sehingga jelaskan, tidak perlu kita memperdebatkannya, berbantah-bantahan dan sebagainya. Al-qaidah ats-tsalitsah, kaidah yang ketiga, al-muwazanah bainal mafalih wal mafasid, mempertimbangkan maslahat dan mafsadah syar'iyyah. Jadi barakallahu fiikum, perkara yang juga merupakan kaidah dalam penerapan sunnah. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-qa'idah syar'iyyah annahu idza ta'arada mafsadatan ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Kaidah yang sudah sepakat oleh seluruh para fuqaha, para ulama, usuliyun, bahwa idza ta'arada al-mafsadatan, kalau bertentangan dua mafsadah, maju kena mundur kena, dikerjakan jelek dan dikerjakan juga jelek. Maka ru'ya a'dhamuhuma, maka yang dihindari yang lebih besar madaratnya. Yang dihindari adalah yang lebih besar madaratnya. Birtikabi akhaffihima, dengan mengerjakan apa yang lebih ringan madaratnya. Wa nadhir, nadhiruha, yang sama dengan itu adalah kaidah lain yang juga muttafaq alaihi indal ulama, yang disepakati oleh para ulama juga, yaitu dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dar'ul mafasid, menolak kerusakan-kerusakan, menolak kejelekan-kejelekan, aula, lebih diutamakan, muqaddam min jalbil masalih, daripada mengambil maslahat. Dia juga sebenarnya yang bersama dengan kaidah yang tadi. Kalau kita mengambil maslahat, kena mudarat. Lebih baik kita menghindari mudarat itu, walaupun maslahat tadi kita enggak dapat. Ini yang dikatakan dengan kaidah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. فَإِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا. Maka kalau bertentangan antara maslahat dengan mafsadah, bertentangan antara mafsadah dengan maslahah, dikerjakan maslahat kena mudarat, dihindari mudarat tidak dapat maslahat, maka dikatakan قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا, secara keumuman adalah diutamakan menghindari mafsadah, menghindari mudharat, walaupun enggak dapat maslahat. Illa an takuna al-mafsadah maghlubah, kecuali kalau mafsadahnya kalah dengan manfaat yang besar, maka tidak mengapa. Mafsadah sedikit tapi manfaatnya besar. Kenapa demikian? Kenapa munculnya kaidah-kaidah seperti ini? Li'anna i'tina' asy-syari' bil manhiyat ashaddu min i'tina'ihi bil ma'murat. Karena perhatian syariat dalam perkara-perkara yang dilarang itu lebih dahsyat, lebih kuat daripada masalah yang diperintahkan. Yang diperintahkan, ini dilarang. Mana yang lebih kuat perintah dengan larangan? Yang lebih kuat adalah larangan. Sebab larangan itu tidak berbuat apapun. Iya kan? Larangan itu adalah tidak berbuat. Kamu meninggalkan perbuatan malah. Maka tidak ada masyakal, tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan. Atau bisa dibilang sangat ringannya. Tetapi kalau mengerjakan sesuatu, ada sesuatu. Ini ada beban, ada amal, ada fi'il. Maka yang ini lebih ditekankan. Orang melakukan pelanggaran ada dua jenis. Ada yang melakukan pelanggaran dalam bentuk meninggalkan perintah-perintah. Ada orang yang melakukan pelanggaran dengan mengerjakan larangan-larangan. Mana yang lebih keras atau mana yang lebih jelek? Dua-duanya pelanggaran. Pelanggaran dengan tidak mengerjakan perintah dan pelanggaran dengan mengerjakan larangan, mana lebih besar? Kalau amalannya seimbang, nah, mengerjakan larangan lebih besar. Kamu tidak disuruh berbuat apapun, disuruh tidak berbuat, enteng, kenapa dilanggar? Kalau ini, kamu disuruh berbuat. Orang berbuat itu pasti ada capeknya, ada lelahnya, ada ininya, ada beratnya dan sebagainya, ada masyakkah. Walaupun tetap pelanggaran, tetapi pelanggaran yang tadi lebih berat. Dalam masalah apa? Dalam masalah dia mengerjakan yang dilarang. Berarti ayyuhuma asyadda, al-manhiyat atau al-ma'murat? Mana yang lebih dahsyat, mana yang lebih kuat? Larangan atau perintah? Larangan. Dengan kaidah ini, maka kalau ada sesuatu, kalau saya kerjakan perintah, terjatuh dalam larangan. Kalau saya hindari apa yang dilarang tadi, saya enggak mengerjakan yang diperintah. Bagaimana? Pilih mana? Tentunya karena larang lebih kuat, maka kita menghindari apa yang dilarangnya. Walaupun kamu gak sempat mengerjakan sunnah, gak sempat mengerjakan sunnah. Wa adillatu hadhihi al-qa'idah fi syari'ati katsirah. Adapun dalil-dalilnya yang menunjukkan tentang kaidah-kaidah ini, atau dalil-dalil yang menekankan atau yang mendukung, yang menjelaskan kaidah ini, sangat banyaknya. Dan dibahas dalam kitab usul. Dibahas dalam kitab fiqh atau qawaid fiqhiyah. Minha mattafaq alaihi syaiqah. Kita sebutkan ringkasnya saja. Di antaranya apa yang disepakati oleh syaikhan Bukhari dan Muslim dalam satu riwayat dengan lafaz-lafaz Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, berkata Aisyah, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil jadri." Aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil jadri. Aminal baiti hu? Apakah dia termasuk bait al-jadr? Adalah Hijr Ismail. Apakah termasuk Ka'bah atau tidak? Qala na'am. Kata Nabi, iya. Dia termasuk Baitullah. Dia termasuk Ka'bah. Qudufalima lam yudkhiluhu fil bait. Kenapa? Kok enggak dimasukkan dalam Ka'bah? Kenapa kok di luar? Qala inna qawmaki qasarat bihimun nafaqah. Kata Nabi, kaummu waktu membangunnya kurang dana, kurang nafkah. Qultu, saya katakan, kata Aisyah, fama sya'nu babihi murtafi'an. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa kok pintunya tinggi? Umumnya namanya pintu tuh nempel di bumi kan, pintu Ka'bah itu ditutup di atas. Kenapa kok pintunya berada di atas? Qala fa'ala dhalika qawmuki liyudkhilu man sya'u wa yamna'u man sya'u. Itu dilakukan oleh kaummu agar memasukkan siapa yang disukai dan melarang siapa yang disukai. Karena kalau masuk harus pakai tangga dulu, ambil tangga dulu, diletakkan, baru naik ke atas. Sengaja dibikin tinggi supaya tidak sembarang orang masuk. Fa'alahu qaumuki. Itu dilakukan oleh kaummu, wahai Aisyah. Untuk memasukkan siapa yang disukai dan melarang siapa yang disukai. Kemudian ucapan Rasulullah SAW yang terakhir inilah yang menjadi pembahasan kita. Walaula anna qaumaki hadithu hadithun aduhum fil jahiliyah faqafu an tunkira qulubuhum lanadartu an udkhil al-jadra fil bayt wa an ulziqa babahu bil ard. Kata Rasulullah SAW, kalau saja kaummu bukan orang-orang yang baru masuk Islam, yang dekat masanya dengan masa-masa jahiliyah, yang aku khawatir akan mengingkari hati-hati mereka, niscaya aku akan berpendapat atau akan berupaya untuk memasukkan al-jadr di dalam Ka'bah. Dibangun Ka'bahnya, memasukkan al-jadr. Wa anulziqa babahu bil ard, dan aku akan turunkan pintunya ke tanah. Artinya pintunya tidak nganggang di atas tapi nempel di bumi. Hadza syahid. Inilah yang menjadi syahid, menjadi bukti. Rasulullah SAW tidak mengerjakan satu maslahat. Menurunkan pintu Ka'bah ke bawah itu maslah, dan membangun kembali Ka'bah dengan memasukkan Hijr Ismail di dalamnya itu juga maslah. Tetapi kenapa tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kenapa tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Karena ada mafsadatun. Apa maksudnya? Dikhawatirkan, dan ini dugaan yang dominan, dugaan yang ghalib. Harus dugaan yang ghalib. Kenapa? Karena hukum-hukum syariat tidak dibangun di atas waham. Hukum-hukum syariat tidak dibangun di atas keraguan. Tidak dibangun di atas kabar-kabar yang waham. Waham itu kemungkinan benarnya 50% ke bawah. Itu namanya waham. Tidak dibangun di atas waham. Dibangun di atas dhannur rajih wal yaqin. Dibangun di atas keyakinan dan di atas dugaan-dugaan yang dominan, dugaan yang kuat, yang dijuluki dengan dhannur rajih atau dhannul ghalib, prasangka yang dominan, yang kemungkinannya kemungkinan besar, bukan kemungkinan kecil. Sedangkan Nabi SAW melihat bahwa itu kemungkinan besar. Kenapa? Karena itu baru Fathu Makkah dan mereka berbondong-bondong masuk Islam baru kemarin. Ketika dibagikan tampasan perang pada mereka 100 ekor unta. Hati mereka masih dekat dengan zaman jahiliyah. Khawatir ketika Ka'bah dibangun mereka akan kaget. Akan mengingkarinya. Apalagi dirubah bentuknya. Sedangkan mereka meyakini bahwa Ka'bah sebagai tempat yang terhormat, keramat, tempat yang tidak boleh diganggu, tidak boleh begitu. Itu sudah keyakinan mereka sejak jahiliyah. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula qaumuki haditsu 'ahdin bil kufur," dalam riwayat lain, dalam lafaz lain, kalau saja bukan kaummu adalah orang-orang yang baru masuk Islam, masih dekat zamannya dengan jahiliyah, niscaya aku akan bangun Ka'bah memasukkan hijab. Dan niscaya akan aku turunkan pintunya ke bumi. Baik, ini sebagai dalil pertama. Bahwasanya dar'ul mafasid muqaddamun 'alal jalbil masalih. Menunda madarat, menghindari madarat itu didahulukan daripada mengambil maslahat. Tidak mengapa, tidak mendapatkan maslahat, yang penting tidak terjadi madarat. Itu lebih penting. Wa qad bawwab al-Bukhari 'ala hadits 'Aisyah. Imam Bukhari menyebutkan dalam babnya, bab yang membawa hadis Aisyah ini diberikan judul babnya. Dan Imam Bukhari rahimahullah terlihat fiqih beliau pada judul-judul bab. Terlihat fiqih beliau pada judul-judul bab. Judul babnya beliau katakan, bab tarku ba'dil ikhtiyar makhafata an yaqsura fihim ba'dil nas anhu fayaqa'u fi ashadda minhu. Meninggalkan sesuatu perkara baik. Meninggalkan sesuatu perkara baik. Karena khawatir. Ayat surah fahma ba'dinna. Karena khawatir akan salah paham kebanyakan manusia. Fayaqa'u fi ashadda minhu. Akhirnya mereka memperbuat atau melakukan sesuatu yang lebih dahsyat. Jeleknya. Akhirnya terjerumus dalam kejelekan yang lebih parah. Kamu ingin mengajarkan pada masyarakat agar mereka paham sunnah, kamu kerjakan sunnah di hadapan mereka. Sunnah tidak wajib. Itu bagus kan? Maslahat atau bukan maslahat? Maslahat. Kamu terbiasa memakai pakaian sunnah, terbiasa mengerjakan sunnah, terbiasa kamu berbuat semua yang sunnah-sunnah, supaya mereka mendapatkan pelajaran dengan keadaan kita menghidupkan sunnah di tengah mereka. Giliran satu sunnah yang tidak diragukan sunnah, yaitu ucapan Nabi, sallu fi ni'alikum, salatlah kalian dengan sendal-sendal kalian. Apa jadinya kalau kamu masuk ke masjid dengan sendal dan masuk di saf dengan sendalmu? Masyarakat akan kaget. Kenapa? Qasura fahmi haula, dan kalanya pemahaman mereka terhadap sunnah. Bahkan dulu kasus Priuk, masih ingat? Sampai terbunuh sekian orang. Apa kasusnya? Karena polisinya masuk pakai sepatu. Alhamdulillah. Padahal di Masjidil Haram polisinya pakai sepatu sholat. Kenapa? Kok bisa jadi besar? Kena jahat. Kena kebodohan. Barakallahu fikum. Maka dikatakan oleh Imam Bukhari dalam judul babnya, hadis Aisyah tadi. Dikasih judul bab, bab tarki ba'dil ikhtiyar. Bab meninggalkan beberapa perkara baik karena khawatir. Kurangnya pemahaman sebagian manusia menyebabkan mereka terjatuh dalam madarat. Kemarin tidak kenal, itu madarat. Tetapi ketika kita kenalkan mereka, mereka terjerumus dalam madarat yang lebih besar, yaitu mencercah sunnah, memaki sunnah, mengejek sunnah, memusuhi sunnah. Lebih parah lagi. Barakallahu fikum. Dan sama juga ucapan Rasulullah SAW kepada Mu'ad ibn Jabal, la tubashshirhum fayattakilu. Ya Rasulullah, apakah perlu kita sampaikan pada manusia? Jangan. Khawatir mereka akan menggantungkan, menyandarkan dengan berita ini, kemudian tidak semangat untuk berlomba-lomba dengan beramal, berlomba-lomba dengan kebaikan, berlomba dengan ibadah. Barakallahu fikum. Padahal berita penting. Hakul ibad Allah, haknya para hamba yang Allah pasti akan beri adalah selama dia tidak syirik, tidak akan diambil. Ini berita gembira. Afala ubasyirun nas? Tidakkah aku beritakan pada manusia? Kata Nabi, la, jangan. Fayattakilu, khawatir mereka yattakil, khawatir mereka menyandarkan dengan berita ini, kemudian yatrukut tanafus, meninggalkan musabaqah fil khairat. Tidak semangat beribadah, yang penting tidak syirik. Dan meremehkan dosa-dosa, yang penting tidak syirik. Oh, itu bahaya. Tetapi barakallahu fikum, kata para ulama bahwa hadis ini maknanya bukan dilarang untuk menyampaikan pada seluruh manusia. Kalau dilarang untuk menyampaikan pada seluruh manusia, enggak akan sampai pada kita hadisnya. Iya kan? Berarti apa maknanya? Maknanya jangan sampaikan pada orang-orang yang juhala, sufaha, orang yang qasura fahmuhum, orang-orang yang kurang pemahamannya, yang dikhawatirkan kalau diberi berita ini justru malah malas, enggak semangat beramal ibadah, bahkan tidak semangat untuk berlomba-lomba dengan kebaikan, dan sebaliknya malah meremehkan dosa-dosa dengan berita yang penting kan tidak syirik, enggak akan diadab. Oh, bahaya. Harusnya kalau diberikan berita ini kepada seorang yang mukmin sadiq, yang alim kayyis, niscaya dengan tambahnya berita gembira tambah syukur. Niscaya dengan tambahnya berita gembira tambah syukur, tambah semangat ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan demikian kebaikan-kebaikan yang sangat baik, kebaikan yang sangat besar. Barakallahu fiik. Sebagaimana Rasulullah SAW diberitakan bahwa beliau telah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Rasulullah SAW sholat dengan panjang sampai bengkak kakinya, sampai Aisyah sebagai istrinya merasa kasihan, ya Rasulullah, bukankah engkau tidak telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang? Artinya, kenapa kau sampai seperti ini ibadahnya? Bukankah engkau sudah dijamin? Dijamin dengan ampunan. Mata taqaddama wa mata akhar. Jawaban Allah SWT, afala akunu abdan syakura, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang syakura, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang syukur? Karena diampuni itu maka aku semangat ibadah. Subhanallah. Jadi justru berbeda mungkin pandangan kita kalau sudah dijamin, kamu dijamin diampuni dosanya, bagaimana kira-kira? Mumpung sudah dijamin, nyicip yang belum dicicip. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena dangkalnya keimanan dan dangkalnya keilmuan. Adapun mereka-mereka para mukminun shadiqun, al-anbiya was-salihun, ketika diceritakan berita gembira bahwa engkau dijamin dengan ampunan, justru semakin semangat. Para sahabat ketika diberitakan dalam perang Badar, "If'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Kata Nabi, wa man yudri, apa yang memberitahu engkau? Engkau tidak tahu maknanya. Engkau tidak tahu bahwa Allah melihat pengikut perang Badar dan menyatakan berbuatlah semaumu. Berbuatlah semaumu, Allah mengampuni kamu. Apa dikira malahnya bebas? Tidak terikat syariat, kayak sufi. Berarti sudah sampai tingkat hakikat. If'alu ma syi'tum, berbuatlah semaumu. Tidak. Para sahabat justru bertambah cinta pada Allah, bertambah semangat ibadah, bertambah sungguh-sungguh berjihad fi sabilillah, karena merasa Allah sangat sayang padanya, sangat cinta padanya, maka mereka bertambah syukur pada Allah Taala. Itu mukminun. Berarti barakallahu fikum, ketika kita menerapkan sunnah pun, menyampaikan berita-berita ilmu pun, ala qadri uqulihim, kata ucapan Ali bin Abi Thalib, khatibun nas ala qadri aqulihi, ajak bicara manusia sesuai dengan nalar paham mereka. Jangan ketinggian, mereka enggak akan paham. Maka yang cukup kalau bicaranya pada anak-anak SD ya sudah, enggak perlu pakai detail-detail. Kenapa? Bingung dia nanti. Bicara perselisihan para fuqaha dalam masalah tahiyat. Ngapain? Enggak, kerjakan begini, kerjakan begini, kerjakan begini. Cari yang paling rajih, ajarkan. Selesai. Dalilnya nanti kamu tahu. Dalilnya nanti kamu tahu. Begitu agak besar sedikit, ini dalilnya ini, ini dalilnya ini. Itu pun yang ringkas-ringkas saja. Sesuai dengan kemampuan mereka untuk memaham. Barakallahu fiikum. Kalau kita berbicara dengan orang awam, akan berbeda ketika kita berbicara dengan orang-orang yang merupakan thullabul ilm. Berbeda. Bahasanya berbeda. Disampaikan tetap disampaikan. Dan juga tahapan-tahapan yang disampaikan pada mereka juga melihat keadaan sesuai dengan keadaan mereka, jangan sampai terjadi madarat, jangan sampai terjadi madarat. Qala, lanjutnya dikatakan oleh musannif, oleh penulis rahimahullah, qala al-hafiz fil fath wa yastafadu minhu tarkul maslahati li amnil wuqu' fil mafsadah. Lihat sahabat Al-Hafid Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Nasirkan hadis yang tadi juga, hadis Aisyah. Wa yustafadu minhu, dan diambil faedah dari hadis ini, meninggalkan maslahat demi keamanan. Jangan sampai terjerumus dalam mafsadah. Jangan sampai terjerumus dalam mafsadah. Apa syaratnya? Mafsadahnya jelas. Ghalibul dhann atau dhann rajih, di kemungkinan besar akan terjadi. Jangan cuma khayalan sendiri. Kayaknya kalau kita mungkin begini, mungkin begini, udah yang. Padahal itu bukan dhann sama sekali, waham. Itu bayangan ngawur dia. Kata siapa? Pernah terjadi seperti itu? Entah, sudah. Itu hanya bayangan ini saja. Jangan takut dengan bayang-bayang sendiri. Tetapi kalau dhannur rajih, dhannul ghalib, ini yang merupakan catatan pertama. Mafsadahnya, mafsadah yang betul-betul kemungkinan besar terjadi. Kemungkinan besar. Yang kedua, harus dilihat pula bahwa mafsadah adalah mafsadah syar'iyah, bukan mafsadah nafsiyah. Mafsadah syar'iyah, bukan mafsadah nafsiyah. Apa bedanya? Syar'iyah, mafsadah yang berkait dengan syariat. Kalau nafsiyah, mafsadah pribadi. Kalau saya kerjakan, saya gak akan diundang lagi. Gak apa-apa. Kenapa? Karena itu harus disampaikan. Itu urusan pribadi. Gak apa-apa, korbankan dirimu, korbankan hartamu, korban perasaan, gak apa-apa. Kalau urusannya mafsadah pribadi. Kecuali kalau sampai pada batas-batas yang para ulama menganggap bahwa itu udzur. Itu pun kalau dia sabar lebih baik. Apa itu? Tuhan. Sebagaimana beberapa sahabat seperti sahabat Abu Hurairah menyatakan, aku memiliki dua kantong ilmu hadis maksud. Aku sudah sampaikan sebagiannya. Kalau aku sampaikan yang ini, laqata'a hadzal khulqu, bisa akan potong leherku ini. Itu tidak mengapa, bukan untuk selamanya, untuk pada waktu yang tepat, yang aman. Atau disampaikan pada beberapa orang saja, supaya orang itu nanti menyampaikan pada yang lain. Tetapi ibn a'azakumullah, kalau sabar seperti kasus lalat, tidak mengapa. Sampai terbunuh, tidak. فَضَرَبَهُ بِسَيْءٍ فَقَتَلَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ. Dia tetap tidak mau dan dia penggal lehernya dan masuk dalam jannah. Kalau Ukriha kemudian dia mengalah seperti Ammar bin Yasir, ya juz. Boleh kalau benar-benar sudah terancam dengan kebinasaan. Ketika sampaikan beritanya Rasulullah, Ammar mengatakan begini-begini ketika dia disiksa. Ammar dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya dipenuhi dengan iman. Terus dibacakan ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ila hadits. Ala kulli hal. Hadis ini menunjukkan bolehnya meninggalkan maslahat. Maslahat ditinggalkan kalau dikhawatirkan akan ada mafsadah. Mafsadah rajihah, ghalibah, dan mafsadah syar'iyyah. Qala Syekhul Islam fi ma'rad dzikri ba'd al-mustahabbah. Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam menyatakan tentang al-mustahabbah, tentang perkara-perkara mustahab. Wa yustahabbu lir-rajuli an yaqtida ila ta'lifil qulub bi tarki hadhihi al-mustahabbah. Dianjurkan bagi seseorang untuk meniatkan menjinakkan hati-hati kaum muslimin dengan meninggalkan perkara-perkara yang mustahabbah. Mustahabbah itu yang tidak wajib. Dianjurkan tapi tidak wajib. Enggak apa-apa ditinggalkan untuk ta'liful qulub. Apa ta'liful qulub? Menjinakkan hati-hati mereka. Menjinakkan hati-hati mereka maknanya seperti mereka-mereka yang disebutkan dalam ayat mu'allafati qulubuhum. Apa itu mu'allafati qulubuhum? Di antara mustahakul zakat ada mu'allafat qulubuhum. Orang yang sedang dibujuk. Kita berharap kalau mereka itu dekat dengan kita, kemudian kita sampaikan ilmu-ilmu tadi. Tidak mengapa untuk ta'liful qulub dengan meninggalkan al-mustahabbah. Lianna maslahata ta'lifid din, karena masalah ta'liful qulub mendekatkan hati-hati mereka a'zam min maslahati fi'li hadha syai atau misla hadha, karena menyatukan hati, mendekatkan hati-hati mereka itu adalah perkara yang lebih besar dalam agama, lebih besar dalam masalah agama daripada melakukan perkara-perkara yang tidak wajib, perkara-perkara yang tidak wajib. Ucapan Syekh Islam rahimahullah dengan kalimat al-mustahabbat ini penting, sebab ada beberapa orang yang melakukannya pada perkara-perkara yang sifatnya wajib. Ya enggak mungkin kalau kewajiban ditinggalkan hanya karena manusia, itu namanya mudahanah. Itu yang qul inna a'udzu tidak dianjurkan. Kita karena ingin mendekati mereka, buang kewajiban ini, buang kewajiban itu. Dan termasuk kewajiban adalah ingkarul munkar. Termasuk kewajiban adalah menyatakan yang batil adalah batil. Al-bid'ah adalah bid'ah, itu kewajiban. Maka karena ta'libul qulub, ya sesungguhnya itu tidak apa-apa. Padahal bid'ah. Haram, haram kali. Tetapi kalau engkau meninggalkan mustahabbat, perkara-perkara yang dianjurkan, ini tidak wajib. Jangan disampaikan dulu. Kasih aja yang wajib-wajib itu jadi. Kenapa? Karena mereka baru. Imma orang awam, wa imma orang-orang yang baru masuk Islam, atau orang-orang yang jahil. Maka, yata'allaf qulubuhum, dijinakkan hatinya dengan kejahatan yang wajib. Jadi, cuma ini. Cuma itu. Illa an tatatawwa, kecuali kalau kamu sukarela merasa ringan. Karena disampaikan yang wajibnya saja. Merasa ringan. Cuma ini. Ya, cuma ini. Kecuali kalau kamu inginkan yang sunnah-sunnah. Qul inna a'udzubikumullah. Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kama taraka an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taghyira bina'il bait. Sebagaimana Nabi tidak melakukan pemugaran Ka'bah. Lima fi ibqaihi min ta'liful qulub. Karena ibqaihi membiarkan Ka'bah sebagaimana apa adanya, itu ada ta'liful qulub. Apa ta'liful qulub tadi? Menjinakkan hati-hati orang yang baru masuk Islam. Hati-hati. Jangan ta'liful qulub artinya ukhuwah, persaudaraan, bukan ya. Tetapi bagaimana supaya orang-orang yang baru masuk Islam ini supaya dekat dengan Islam. Ada zakat boleh dikasih mereka. Bayangkan dikasihnya mereka dalam perang Hunain, papasan perangnya banyak. Itu mereka diberinya satu orang 100 ekor unta. Tokoh-tokoh Quraisy, bukan satu, 100. Ada yang 50. Kenapa mereka mu'allafati qulubuhum? Dijinakkan hati mereka agar mereka suka. Dijinakkan hati mereka agar mereka suka dan dekat dengan Islam. Kemudian ketika Aisyah bertanya tentang bina al-bait, dijawab, laula qaumuki, kalau kaummu bukan orang-orang yang baru masuk Islam, niscaya aku akan bangun dari awalnya, dari pondasi pertamanya, dan niscaya akan aku turunkan pintunya ke bumi. Dilakukan apa enggak dilakukan? Tidak dilakukan. Sebagai ta'liful qulub. Sebagai ta'lif al-qulub. Yani menjinak-jinakkan hati mereka atau mendekatkan hati mereka, atau jangan menyebabkan mereka kemudian lari. Kaum muslimin yang saya. Wa kama ankara Ibnu Mas'udin 'ala Utsman. Dan sebagaimana Ibnu Mas'ud menentang Utsman bin Affan tentang menggenapkan salatnya 4 rakaat padahal dalam safar. Ibnu Mas'ud mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Summa qala khalfahu mutimman, tetapi ikut salat 4 rakaat. Kata orang yang dengar, kamu tadi istirja, mengingkari, sekarang kok ikut? Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Al-khilafu syar. Pertikaian atau perpecahan itu jelek. Barakallahu fiik. Apa maknanya al-khilafu syar? Jangan sampai kemudian mereka kemudian salah paham dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, dikira menentang penguasa, dikira memberontak, dikira wa hadza syarr. Itu adalah syarr barakallahu fiik. Wa qala rahimahullah fi mawdhi'in akhar, dan berkata Ibnu Taimiyah dalam tempat lain, fal 'amal al wahid yakunu fi'luhu mustahabban taratan wa tarkuhu taratan. Satu perbuatan, satu amalan, dia dalam keadaan sunnah, mustahabbah, dalam satu keadaan. Tetapi perbuatan yang sama dianjurkan untuk ditinggalkan dalam keadaan yang lain. Ini ucapan masih Syekhul Islam itu. Kenapa kok satu amalan kadang disunnahkan, kadang tidak disunnahkan? Kadang dianjurkan untuk dikerjakan, kadang dianjurkan untuk jangan dikerjakan. Bi'atibar ma yatarajjah min maslahati fi'lihi wa tarkih, sesuai dengan apa yang rajih dari maslahat dan mafsadah. Kenapa kok bisa berubah hukumnya? Tadi dianjurkan, sekarang malah tidak dianjurkan. Karena perkaranya berkait dengan maslahah wa mafsadah. Bi'atibari ma yatarajja min maslahati fi'lihi wa tarkih, sesuai dengan mana yang lebih rajih, maslahat mengerjakan atau maslahat meninggalkan. Bihasbil adillati syar'iyyah, dengan sebab dalil-dalil syar'i, dengan dalil-dalil yang syar'i. Ngitungnya pun bukan dengan perasaan, rasanya gimana gitu kalau kita sampaikan pada mereka. Jangan dengan perasaan. Dengan hitungan syar'i, dengan dalil-dalil syar'i, mana yang rajih? Qanibina azakum maqam muslimin sallallahu. Ini wajib, ini sunnah. Mana lebih penting? Yang wajib lebih penting. Baik, ini sunnah untuk dikerjakan, ini dianjurkan untuk ditinggalkan. Mana lebih penting? Yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Begitu terjadi bersama, saya kerjakan sunnah ini, kena yang ini, kena yang dilarang. Apa ucapan Rasulullah SAW dalam masalah melarang orang-orang jangan sampai mereka lari dari Islam? Disebutkan dengan kalimat-kalimat yang sangat jelas oleh Rasulullah SAW. basyiru wala tunaffiru. Basyiru wala tunaffiru. Beritakan berita gembira. Jangan bikin mereka malu. Basyiru wala tunaffiru. Wa hadha wallahu a'lam. Disebutkan oleh Syekh di sini dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya hendaklah ketika kita beramal dengan amalan-amalan sunnah menghitung maslahat dan maqsadah syar'iyyah. Maqsadah syar'iyyah dan maslahat syar'iyyah ditimbang. Dan kalau tidak bisa menghitungnya, tanya pada para ulama, minta bimbingan mereka, ya Syekh, keadaannya begini, begini, begini. Apakah kita tetap kerjakan atau jangan? Kalau sudah ceritakan dengan detail, para ulama akan tahu. Oh, kalau begitu, jangan kerjakan. Tunggu sampai mereka paham. Atau sebaliknya, ternyata sudah diceritakan bagaimana Syekh, apakah perlu kita sampaikan? Kalau begitu keadaannya, sampaikan. Biarkan mereka yang mau lari, silakan lari. Berarti maknanya maslahatnya lebih penting daripada mafsadah yang dikhawatirkan. Daripada mafsadah yang dikhawatirkan. Wa qala rahimahullah fi mawdhi'in akhar, berkata juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di tempat lain. Fal 'amalul wahid yakunu fi'luhu mustahabban taratan wa tarkuhu taratan bi'tibari ma yatarajja min maslahati fi'lihi wa tarkihi bihasbil adillati syar'iyyah. Berarti satu amalan bisa dianjurkan untuk dikerjakan, bisa pula dianjurkan untuk ditinggalkan. Di satu tempat dengan tempat lain berbeda. Dengan satu keadaan di keadaan lain berbeda. Dan ini tidak termasuk talawun, barakallahu fikum. Hati-hati. Tidak termasuk talawun ketika di masjid kita sendiri kita mengerjakan sunah memakai sendal. Tapi di masjid umum orang awam yang enggak ngerti, kita tidak mengerjakan. Mana kok enggak kerjakan sunah? Di sini kemungkinan mafsadahnya sangat dominan. Dan sudah terjadi beberapa orang. Bahkan sampai diseret dari sof, diusir keluar dari masjid. Dan habis itu dimaki-maki sunnah. Astagfirullahaladzim. Kalau saja orang yang dirugikan, masih kecil permasalahannya. Tapi ketika sunnah dicerca, sunnah apa seperti ini? Mengajak untuk mengotori masjid dan seterusnya dan seterusnya. Padahal hadis sahih, bahkan dikatakan khalif, khaliful Yahud, sholatlah dengan sendal kalian, jangan kamu menyamai Yahudi, selisihi mereka. Fal muslim qad yatrukul mustahab idza kana fi fi'lihi fasadun rajih. Maka seorang muslim kadang dia meninggalkan perbuatan yang mustahabbah, perbuatan yang dianjurkan. Kenapa? Idza kana fi fi'lihi fasadun rajih. Kalau pada perbuatan sunnah itu ada kerusakan, ada mafsadah yang rajih. Ala maslahatihi, yang lebih unggul daripada maslahatnya. Kama tarakan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bina al-bayti ala qawa'id Ibrahim. Sebagaimana Nabi SAW tidak membangun Ka'bah sesuai dengan fondasi Ibrahim alaihi salam. Karena khawatir. Fatarakan Nabi SAW hadzal amr alladhi kana indahu afdal al-amrayn. Maka Nabi meninggalkan perbuatan yang sesungguhnya perbuatan itu sesungguhnya afdal, lebih baik dikerjakan daripada tidak dikerjakan. Tetapi kenapa tidak dikerjakan? Li'aridin au limu'aridin, karena ada pertentangan dengan mafsadah yang rajih. Lihat, diulang-ulang kalimat rajih, rajih, rajih. Wa huwa hittanu ahdi Quraisyin bil Islam. Apa itu mafsadahnya? Karena keadaan mereka baru masuk Islam. Lima fi dzalika min at-tanfir lahum. Karena ada perkara yang menyebabkan mereka akan lari, akan mengingkari. Fakanatil mafsadah rajihah 'alal maslahah. Maka mafsadahnya lebih besar daripada mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya. Mafsadahnya, kerusakannya lebih unggul, lebih dominan, lebih besar daripada maslahatnya. Qanibina'azakumullah. Dan yang dicontohkan dalam hadis ini adalah perkara yang tidak wajib. Perkara yang tidak wajib sekali lagi. Kalau yang wajib nanti ada pembahasan lain. Kenapa? Karena perkara wajib harus dikerjakan. Dan harus disampaikan. Tidak kemudian kita sembunyikan karena taklifil qulub. Supaya mereka mau masuk Islam. Islam yang dipreteli. Ya ini gak apa-apa, gak pakai ini, gak apa-apa, gak pakai itu. Gak pakai sholat juga gak apa-apa. Ya bukan ngajarkan Islam namanya. Ngajarkan agama pantah. Karena dikurang-kurangi yang wajib-wajibnya. Gimana kalau saya masuk Islam? Tapi saya gak mau kalau. Ya udah gak apa-apa, gak sholat gak apa-apa. Saya mau ikut sama kalian tapi saya mau minum khamr terus. Gak apa-apa. Gak apa-apa, bawa botolmu. Kaya? Coba tetap beli. Katanya mengajak orang, walaupun masih megang botol gak apa-apa ikut. Yang penting ikut. Kalau ini naal, waktu mula nak benar ini. Kal, walidalik astahab al aimmah Ahmad wa ghairuhu an yad'al imamahu wa indahu afdal. Oleh karena itu dianjurkan oleh para imam-imam, para ulama, di antaranya Imam Ahmad dan lainnya, bahwa kalau dia menjadi imam masjid, maka tidak mengapa dia meninggalkan sesuatu yang menurut dia afdal, tapi dia tinggalkan. Idza kana fi ta'liful ma'mumin, kalau itu membuat ta'liful ma'mumin agar makmum itu yu'allaq qulubuhum, hatinya bisa didekatkan dengan kita atau dengan dakwah salafiyah. Dengan dakwah salafiyah. Seperti masalah menjaharkan basmalah atau tidak menjaharkan basmalah. Wajib kaitannya wajib dengan haram atau sunnah dengan anjuran. Tidak sampai kepada haram. Cuma disunnahkan demikian. Yang lebih afdal ini daripada itu. Tapi dia meninggalkan yang afdal. Yajud lah yajud. Yajud. Ini kaum muslimin. Masya Allah terbiasa dengan itu. Ya sudah. Sementara kita sampaikan atau kita praktekkan apa yang menurut kita tidak afdal. Kenapa? Untuk ta'liful qulub, menjinakkan hati mereka supaya mereka mau menerima dakwah ini, dakwah tauhid, dakwah sunnah. Suatu saat akan disampaikan bahwa yang afdal itu sesungguhnya tidak dikeraskan masalah. Jangan dikira bahwa salafiyun, para ulama salaf, tidak mengerti masalah dan maksudnya. Mereka juga berpegang dengan kaidah-kaidah ini. Hanya saja hizbiyun melampaui batas dalam masalah ini. Ghulu dalam masalah ini. Sampai maslahat-maslahat-maslahat itu seakan-akan satu tauhid yang mereka sembah. Para ulama sampai menyatakan bahwa mereka memiliki tauhid baru, yaitu yang disebut dengan maslahatul dakwah. Demi kepentingan dakwah, maslahat dakwah, maslahat. Kenapa sampai dikatakan tauhid? Karena mereka ghallu fi. Mereka berlebih-lebihan padanya, melampaui batas. Sampai yang wajib mereka tinggalkan. Yang haram mereka kerjakan. Demi maslahat dakwah. Kenapa kamu enggak mengerjakan yang wajib ini? Ini demi maslahat dakwah. Kenapa kamu mengerjakan yang haram? Ini dalam rangka maslahat dakwah. Barakallahu fiik. Akhirnya na'udzubillah agama jadi rusak. Dengan atas nama maslahat, maslahat, maslahat, maslahat, maslahat, maslahat. Hati-hati. Sehingga hendaklah kita berpegang dengan kaidah maslahat dan mafsadah menurut para ulama, dengan bimbingan para ulama, sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Barakallahu fiik. Misal dicontohkan lain. Misal ayyakuna indahu fadlul witri afdal bi an yusallim fi syafa' thumma yusalli raka'atal witr. Contoh, kalau menurut dia, menurut imam ini, yang afdal adalah memisahkan dalam witir, ya, salat witir, memisahkan dua rakaat dengan satu rakaat, mengerjakan dua rakaat dulu, kemudian satu rakaat. Ini yang tiga rakaatnya. Tetapi masyarakatnya, wa huwa ya'ummu qauman la yarawna illa wasl al-witr. Tetapi dia mengimami satu kaum yang di kaum tersebut mereka terbiasa dan hanya kenal yang tiga rakaat sekaligus. Maka tidak mengapa imam ahli sunnah salafi, bukan ahli bid'ah, bukan hizbi. Tidak mengapa bagi dia untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang mereka kenal, sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Jangan sampai dikira kamu salah. Subhanallah, subhanallah. Ketika sampai selesai, kok begitu? Oh ini sunnah. Ternyata ajarannya sesat. Bid'ah. Ternyata ini memiliki ajaran baru segala macam. Karena kebodohan mereka. Maka tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Karena tiga rakaat sekaligus pun tidak apa-apa. Tidak ada larangan. Cuma ini lebih afdal dari itu. Selesai. Faidha lam yumkinhu an yataqaddam ilal afdal. Kalau tidak memungkinkan dia dengan perhitungan yang zahir, yang rajih, dengan kemungkinan besar, maka itulah yang maslahat. Al-hasilah yang akan didapatkan maslahat dengan mencocoki mereka. Sementara. Saya ulangi, sementara. Kenapa? Karena kita berharap ingin mengajari mereka nantinya. Akan diajari mereka sampai suatu saat mereka paham bahwa witir itu bisa tiga sekaligus, bisa dua kemudian satu, bisa bahkan lima sekaligus, bisa tujuh sekaligus, bisa sembilan sekaligus. Dan diajarkan cara-caranya. Berarti maslahatul hasilah, maslahat yang akan didapat dengan mencocoki mereka menyambung tiga rakaat sekaligus. Itu arjah, lebih rajih maslahatnya daripada engkau memilih yang lebih afdal ternyata dengan larinya mereka dari dakwah sunnah, larinya mereka dari dakwah tauhid, karena belum apa-apa mereka sudah menganggap kalian ajarannya beda. Barakallahu. Wa kadzalika law kana mimman yara al-mukhafata bil basmalah. Demikian pula kalau mereka berpandangan perlunya, atau mereka berpandangan yang sunnah adalah memelankan basmalah, bahwa itu afdal daripada menjaharkan. Misalnya sang imam memiliki pendapat seperti itu. Wa kana al-ma'mumun ala khilafi ra'yih, sedangkan makmum menyelisih ra'yunya, menyelisih pendapatnya. Fa fa'ala al-mafdhul 'indahu li maslahah, maka imam tadi mengerjakan yang mafdhul, yang tidak rajih, atau yang bukan yang afdal yang dikerjakan. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena ada maslahat. Maslahat muwafaqati ta'lif. Maslahat muwafaqah mencocokkan mereka adalah menjinakkan hati-hati mereka agar mereka mudah menerima dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Allati hiya rajihah, dan itu lebih rajih, lebih unggul. Ala maslahati tilkal fadilah. Lebih unggul maslahatnya daripada maslahat kalau kamu mengerjakan yang afdal tadi. Kana jaizan hasanan, maka yang demikian boleh bahkan bagus. Demikian dalam majmu' fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Barakallahu fiik. Ila huna. Ada pertanyaan? Taqabbal. Duhur dan asar dan isya bagi musafir itu adalah yang diperintahkan dua rakaat, kecuali kalau dia berjamaah dengan orang-orang mukim, maka ikut bersama mukimin. Ya, ikut bersama mukimin rakaat. Kecuali kalau dia safar nazil, safar nazil itu safar yang sedang singgah di satu tempat beberapa hari, maka Syekh Muhammad rahimahullah diperintahkan mereka untuk ikut sholat bersama kaum muslimin di masjid. Nah, ada yang lain? Boleh dua rakaat, empat rakaat, delapan rakaat. Ada riwayat yang menganjurkan kalau terlewat sholat malamnya, maka kerjakan di pagi hari dengan bikin nafkah. Kerjakan di pagi hari waktu duha dengan bikin nafkah. Kalau biasa sholatnya witir saja 3 rakaat, kerjakan 4 rakaat. Kalau yang biasa kerjakan 7 rakaat, kerjakan 8 rakaat, bikin nafkah. Sama. Iya, karena kalau siang tidak ada witir. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mohon nasihat Ustaz terhadap sebagian ikhwan yang terkesan mencukupkan taklim sebulan sekali. Ini bisa dilihat dari hadirnya sebagian ikhwan pas kajian Ustaz di Majalengka saja. Padahal kajian yang diadakan di Majalengka minimalnya seminggu sekali. Terus nasihatnya. Qul min a'udzubikumullah. Seminggu sekali itu masih kurang semuanya. Apalagi sebulan sekali. Seminggu sekali masih kurang. Kalian, kita semua hendaklah mempelajari agama ini secara rutin tiap hari. 1 jam satu hari. Kalau bisa lebih bagus. 1 jam. Terutama kajian-kajian yang ada di tempatnya, yang ada di daerahnya, kamu hadiri. Selebihnya, kamu bisa berupaya. Apakah melalui streaming radio, atau dengan buku, atau dengan kitab, atau dengan apa saja fasilitas-fasilitas yang Allah berikan, yang Allah mudahkan untuk mengkaji ilmu agama ini. Sehingga barakallahu fikum, kalau sebulan sekali itu sangat kurang. Nah, sangat amat kurang. 1 jam sebulan, habis itu 29 hari ya. Kali 24 jam ya. Isinya yang selain itu masalah dunia, masalah urusan dagang, urusan kantor, urusan bahkan plus berbagai macam maksiat-maksiat ya. Plus berbagai macam dakwah-dakwah batilah yang terdengar di telinganya, dakwah batil yang terdengar ya, di radionya, yang terdengar di TV-nya, yang terdengar atau yang terlihat di matanya. Yang penting ada kan di iklan-iklan, dakwah batil lah, yang penting puas. Itu terus kamu baca, kamu dengar, yang penting rasanya, apa lagi, yang penting enak. Ini sudah dengar semua dakwah hawa yang selalu kita dengar tiap hari. Satu hari puasa. Jazakumullah khairan. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.